Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtasatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar khotib billahi izzakumullah. Kita memasuki ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Mutaffifin. Ayat yang ke-29 hingga ayat terakhir kita akan baca pada pertemuan sore hari ini. Bismillah. Qala Sa'di rahimahullahu taala fi bayan kalamillah taala innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang pelaku kejahatan itu, ini orang-orang kafir musyrikin, dahulu mereka terhadap orang-orang yang beriman yadhhakun, mereka mentertawakan. Wa idza marru bihim, dan apabila mereka orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrikin tersebut melewati orang-orang yang beriman, ya taqaw mazun, mereka melecehkan, merendahkan orang-orang yang beriman, memberikan isyarat-isyarat dengan mata mereka yang menunjukkan akan perendahan. Wa idza qalabu ila ahlihim, dan jika mereka kembali kepada keluarga mereka, yang qalabu bagihi, mereka kembali dengan bersukaria, bergembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula illadhallu, dan jika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengucapkan bahwa orang-orang beriman tersebut adalah orang-orang yang tersesat, karena mereka meninggalkan daripada ajaran nenek moyangnya, meninggalkan daripada tradisi-tradisi kesyirikan yang dilakukan oleh nenek moyangnya, meninggalkan sesuatu yang telah turun-temurun dilestarikan, dibudidayakan, dan dibudayakan bahkan oleh mereka. Tidak mengenal tentang kearifan lokal, begitu sangat fanatik terhadap ajarannya Muhammad, maka dianggap sebagai orang-orang yang sesat, orang-orang yang ekstrim radikal, karena mengikuti seseorang yang sesat. Sama-sama manusia, Muhammad adalah manusia juga pada pandangan mereka. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah betul manusia, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah yang akan menyelamatkan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Demikian pandangan mereka terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam, dengan pandangan yang sinis, dengan pandangan penuh kebencian, dan bahkan menganggap sebagai orang-orang yang tersesat. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin, padahal mereka tidaklah diutus untuk menjadi pengawas orang-orang yang beriman sehingga mereka bisa menghukumi mereka orang-orang yang beriman telah tersesat. Fal yauma, maka pada hari ini, yakni pada hari kiamat nanti, Alladzina amanu minal kuffar yadhhakun. Orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir, mereka mentertawakan. Berarti balasan sesuai dengan perbuatan. Di dunia orang-orang beriman ditertawakan, maka di akhirat nanti orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Alal ara'i yanzurun, orang-orang yang beriman berada di atas dipan-dipan, mereka memandang ke arah orang-orang kafir yang ada di dalam neraka. Fathuwibal kuffaru makanu yaf'alun, tidakkah orang-orang kafir itu dibalasi sesuai dengan perbuatan mereka? Tentu mereka telah mendapatkan balasan yang setimpal terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di saat Allah Subhanahu wa taala lamma dzakara ta'ala jazaa'al mujrimin, di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan orang-orang mujrimin, orang-orang kafir, orang-orang pelaku dosa. Dari kalimat al-ijrom, ya, niatnya adalah irtikab ujur, melakukan tindak kriminalitas besar. Al-jur, ucapnya adalah al-ithmul azim, kriminal yang besar atau dosa yang besar, pelanggaran yang besar, adzambul kibir. Itu disebut dengan al-jur. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang-orang mujrimin di awal-awal surat, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, wa jazaa'al mu'minin, dan balasan bagi orang-orang yang beriman, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin, dan seterusnya. Wa dzakara ma bainahuma min at-tafawut al-'adzim, dan menyebutkan apa di antara keduanya dari perbedaan yang sangat besar. Akhbara annal mujrimina kanu fid dunya yaskhuruna bil mu'minin. Allah memberitakan di sini bahwa mereka, orang-orang mujrim tersebut, para pelaku kriminal dosa besar, di dunia dahulu mereka suka untuk melecehkan orang-orang yang beriman. وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ, suka untuk istihza, memperolok-olok mereka. وَيَضْحَكُونَ مِنْهُمْ, dan mentertawakan mereka. وَيَتَغَامَزُونَ بِهِمْ, dan suka untuk berisyarat dengan mata mereka, mengkerlingkan mata, ya, dengan sudut mata dan alis mereka, mengkerungitkannya antara satu dengan yang lain untuk menunjukkan sikap pelecehan, peremehan terhadap orang-orang yang beriman. Indah mururihim alaihim, di saat melewati orang-orang yang beriman. Ihtiqar lahum wasdiro'an, sebagai bentuk pelecehan dan perendahan. Watarahum, dan engkau lihat. Wa ma'ahada tarahum mutma'ini, bersamaan dengan itu, jadi bersamaan dengan perbuatan mereka yang begitu sangat buruk, ya, mereka tidak takut dosa. Perbuatan mereka yang begitu sangat jahat terhadap orang-orang beriman, mereka tidak takut dosa sama sekali. Kau lihat mereka mutmainin, dalam keadaan tenang, santai melakukan perbuatan tersebut. La yaktur al-khawf ala balihim, tak terbersit sedikit pun rasa takut pada benak mereka. Wa idzan qalabu ila ahlihim subahan aw masaa'an inqalabu faqihin, dan jika mereka kembali pulang ke rumah mereka, menuju ke keluarga mereka, apakah di pagi hari ataukah di sore hari, mereka pulang dalam keadaan riang gembira, masrurin muktabitin, sama artinya yakni dengan sukacita, riang gembira. Wahada min a'zami ma yakun min al-ifrah, dan ini menunjukkan akan betapa sangat mereka itu tak berdaya oleh diri mereka. Annahum jama'u, Baina ghayati isra'ah wal amni fid dunya. Mereka kumpulkan dua sifat yang tercela. Ya. Dua sifat ini betul-betul puncak dari dua kutub. Ghayatul isra'ah, ya, satu kutub. Wal amni fid dunya pada kutub yang lainnya. Orang terkadang dia mungkin melakukan perbuatan dosa, ya, melakukan tindak kejahatan, tetapi dia sadar bahwa dirinya melakukan dosa, masih mending. Nah, sedangkan ini orang, dia sudah melakukan tindak ghayatul isaah, sepuncak-puncak isaah, perbuatan jahat, ya, jelek kepada sesama, dalam keadaan merasa aman dari berbagai macam malapetaka di dunia. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun minallah wa 'ahdun, seolah-olah telah datang kepada mereka, ya, kitab dari Allah dan janji. Annahum min ahli sa'adah, bahwa mereka adalah orang-orang yang bakal mendapatkan kesuksesan. Seolah-olah sehingga mereka pemeliti, ya, meleleng begitu jalan di atas muka bumi dengan kongan, dengan congkak, dengan sombong, dan meremehkan, melecehkan, merendahkan orang-orang yang beriman. Waqad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda, mereka menghukumi untuk diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa anal mu'minin dhalun, dan orang-orang beriman itu sesat. Iftira'an 'ala Allah wa tajarru'an 'ala al-qaul 'alaihi bila ilmin, sebagai bentuk kelancangan terhadap Allah, mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Para mufassirin menyebutkan sebab daripada turunnya ayat ini, bahwasanya sebagian musyrikin semisal Abu Jahal, Al-As bin Wa'il dan yang lainnya, mereka suka memperolok-olok dan melecehkan fuqara muslimin, fuqara ushaban. Kalau melihat orang-orang yang beriman, ya, lihat itu pengikutnya Muhammad, para gembel, orang-orang rendahan, dihinakan, dilecehkan dengan raut muka, mimik wajah, dan dengan isyarat-isyarat kelingan mata di antara mereka. Fuqara ushaban banyak. Semisal Suhaib bin Sinan, Ammar bin Yasir, dan keluarga Yasir sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, memberikan tasliyah, hiburan kepada orang-orang yang beriman. Mereka disebut mujrimun, innal ladina ajramu, orang-orang yang berbuat ijram. Al-jurm itu adalah al-ithmul 'adzim, dan yang dimaksud di sini adalah al-kufru billah. Kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ajramu, yakni innal ladzina kafaru, sama. Mereka melakukan istihza terhadap orang-orang yang beriman. Di dunia mereka melakukan sejelek-jelek jerimah. Mereka ini pelakunya adalah zu'ama'ul musyrikin, para dedengkotnya musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza marru bihim yataghamazun, jika mereka orang-orang mujrimun tersebut melewati orang-orang yang beriman, yataghamazun yakni sakhiru minhum, melecehkannya, taghamazun fima bainahum, yang mereka saling mengerlingkan mata mereka, saling bermain mata di antara mereka, ya. Ya tahomazun dari tahomus, tahomaza ya tahomazu, itu tafa'ala ya tafa'alu dari al-homus, artinya perbuatan yang dilakukan oleh mereka antar satu dengan yang lain. Tujuan mereka tentunya untuk memperolok-olok. Di saat mereka kembali ke keluarga mereka, mereka kembali dengan bersukaria, ya. Dan mereka berkumpul di majelis-majelis mereka memperbincangkan tentang orang-orang yang beriman. Dan mereka merasa puas dengan perbincangan tersebut. Sehingga di sini mereka tidak hanya sekedar berada dalam kubang kekufuran, berada dalam kubang kefasikan dan kemaksiatan, lebih daripada itu mereka melakukan gangguan-gangguan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hal itu tidak cukup sekedar memberikan gangguan. Mereka memperbincangkan di dalam majelis-majelis mereka, dan mereka merasakan kepuasan tersendiri di saat menyebut-nyebut tentang orang-orang yang beriman dengan kejelekan-kejelekan. Mereka akan bersorak, bergembira, berteriak, dan bahkan tertawa di saat mereka berkumpul di antara satu dengan yang lain memperbincangkan tentang pengikutnya Rasulullah SAW. Itu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun ucapan mereka bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka berada di atas kesesatan. Inna haula la dhalun. Artinya bahwa mereka memandang bahwasanya orang-orang yang keluar daripada agama nenek moyang itu adalah orang-orang yang tersesat. Ini kalau dijabarkan tentu panjang kaitannya dengan agama nenek moyang. Jadi apapun bentuknya, seperti apapun gambarannya, segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bertentangan dengan Al-Quran, maka hal tersebut bertentangan, ya. Ini yang difahami, bertentangan. Maka hal tersebut adalah kesesatan. Itu dalam pandangan syariat. Dalam pandangan mereka sebaliknya, apa saja dan siapa saja yang berada di atas ajaran Rasulullah SAW dan atas kesesatan, atau apa saja yang bertentangan dengan apa yang menjadi kultur, apa yang menjadi budaya, adat istiadat, ya, dan kearifan lokal, itu adalah kesesatan. Padahal ya, sesuatu tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak bertentangan, maka asal daripada adat istiadat, kultur dan budaya adalah mubah, perkara yang mubah. Ini yang harus dipahami. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan dengan Sunnah Rasul SAW dari berbagai macam kultur dan budaya, itu adalah perkara yang mubah dan diizinkan oleh syariat, diperbolehkan, tidak ditentang sama sekali. Tapi kalau mengandung unsur kesyirikan, mengandung unsur itu dijadikan sebagai ibadah, bukan lagi urf, bukan lagi kebiasaan, bukan lagi adat istiadat, bukan lagi budaya, tapi sudah masuk dalam urusan ibadah, dianggap sebagai satu ibadah, maka ibadah ada tuntunannya tersendiri. Tidak boleh mengikuti kultur, tidak boleh mengikuti adat istiadat. Ibadah terbangun di atas at-tawakkuf, terbangun di atas diri. Nah, orang-orang tersebut menjadikan kultur sebagai satu-satunya barometer untuk menilai apakah seseorang berada di atas petunjuk, di atas kebaikan, ataukah di atas kesesatan, salah jalan. Itu dijadikan sebagai barometernya. Kalau orang kok begitu sangat militan terhadap agama, ya, dikatakan orang-orang yang mampu agama, orang-orang yang radikal dalam konotasi yang negatif atau fundamental dalam konotasi yang negatif. Sehingga kalimat-kalimat tersebut pada hakikatnya tidak mutlak salah dan tidak mutlak benar, tergantung siapa yang memakainya. Kalau dipakai diarahkan kepada kelompok-kelompok yang memang ekstrim di dalam agama, ya, dan berlebih-lebihan, tasyadud, ya, hulu di dalam agama, maka betul istilah tersebut radikal, ekstrim. Tapi kalau diarahkan kepada orang-orang yang menjalankan agama dengan murni, ya keliru. Kalau dikonotasikan kepada makna negatif. Karena kita semua yang beragama wajib untuk kemudian menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama. Sehingga dolah di dalam kalimat ini, ya, di saat mereka melihat orang-orang yang beriman yang kokoh dalam keimanan dan mengikuti daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dikatakan haula dolun, kesatan ini kesatan dalam agama. Mereka memandang itu adalah orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang salah dalam mengambil jalan kehidupan, orang-orang yang keliru, rusak dalam mengambil jalan hidup, tersesat. Itu maksudnya. Jadi mereka memandang ahlul haq justru, ya, sebagai ahlul dolal. Qala ta'ala wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Padahal Allah tidaklah mengutus mereka sebagai para pengawas bagi orang-orang yang beriman. Wa ma ursilu wukala, mereka tidak diutus menjadi wakil alal mukminin, mandor pada orang-orang yang beriman, muzimina bihadza amalihim, yang terus-menerus mengawasi daripada tindak tanduk perbuatan orang-orang yang beriman, hatta yahrisu ala ramihim bidolal, hingga mereka sampai pada taraf, ya, menuduh dan melemparkan tuduhan bahwa orang beriman di atas kesesatan. Wa ma hadza min illa ta'annud wa inad wa tala'ub, tidaklah ini dari mereka muncul kalimat-kalimat seperti ini melainkan, ya, karena ta'annud, yakni sikap berlebihan, inat, pembangkangan, dan tala'ub, dan bermain-main. Sekedar ngayal intinya. Ucapan-ucapan yang tidak bersandar pada burhan, laisa lahu mustanid wala burhan, tidak ada sandaran, tidak ada bukti tentang tuduhan. Karena tuduhan tentunya baru akan teranggap jika dibangun di atas burhan, di atas bukti akan kesesatan. Sedangkan mereka barometer kesesatan ini saja sudah sesat. Barometernya itu saja sudah sesat, salah. Barometernya adalah agama nenek moyang. Walihada kana jazaa'uhum fil akhirah min jinsi 'amalihim, dan karena inilah balasan mereka di akhirat, ya, sama persis sesuai dengan amalan mereka. Balasan mereka nanti di akhirat, ya, ini mereka akan ditertawakan oleh orang yang beriman, dibalas sesuai dengan amalannya. Dan lafaz daripada wa ma ursil 'alaihim hafidhin, ya, tidaklah mereka diutus oleh Allah, orang-orang kafir itu diutus untuk menjadi para pengawas. Itu sebetulnya bentuk daripada sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. atau bahkan hardikan, atau bisa disebut taubih, menjelekkan mereka atas tasawufnya mereka, tindak tanduk mereka. Seseorang kalau kemudian ya menghukumi orang lain, kemudian dikatakan emangnya kamu dibayar berapa ngurusi saya, itu bentuk daripada taubih, kalimat pelecehan justru. Kamu kok begini, kamu begitu, misalnya. Nah itu bukan urusan kamu. Emang kamu dibayar berapa sehingga kamu mengurusi segala apa yang saya lakukan, mengawasi semua dari barang-barang saya. Ini bentuk daripada taubih terhadap tindakan seseorang yang tidak pada tempatnya. Kemudian, nah di sini, fal yauma ay yaumil qiyamah, pada hari ini, yakni pada hari kiamat, alladzina amanu minal kuffari yadhaku, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ini balasan yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan. Hina yarawnahum fi ghamaratil adab wa yataqallabun. Di saat mereka melihat orang-orang kafir dalam tekanan-tekanan azab, mereka berbolak-balik, yakni berpindah-pindah dari satu azab ke azab yang lainnya. Dalam tekanan-tekanan azab mereka berbolak-balik. Wa qad dhahaba anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilang dari mereka apa yang mereka adakan. Ya, ini apa yang mereka adakan dari berbagai macam kesesatan, kesyirikan, ya, yang mereka uli-uli, mereka lestarikan, ya, sebagai sesuatu yang mengalahkan daripada diri Allah. Mereka puja-puja. Mereka begitu sangat ta'zim dan khidmat terhadap sesuatu yang itu adalah iftira. Sesuatu yang menyebabkan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hilang sudah semuanya. Yang dulu mereka luar biasa bila mati-matian. Wal mu'minun fi ghayatir raha wa tuma'ninah, sedangkan orang-orang yang beriman berada dalam puncak rahat. Murtah. Tuma'ninah, dalam puncak ketenteraman, puncak ketenangan. Dan itu merupakan puncak dan hakikat kesuksesan yang hakiki. Tidak lagi ada rasa takut, sedih, was-was, khawatir, tidak ada. Dalam keadaan orang-orang kafir berada dalam tekanan-tekanan azab, ya, berpindah dari satu azab ke azab yang lainnya. Alal ara'ik, di atas dipan-dipan, wa yasurul al-muzayyana, yakni ara'id tersebut adalah dipan-dipan yang telah dihiasi. Dan bahkan kemarin telah disebutkan bahwa ara'id jamak daripada arika, itu adalah asirah fil hijal, ini dipan-dipan dalam pelaminan. Dipan-dipan yang telah didekorasi, kalau saya bahasanya begitu, asurul al-muzayyana, dipan-dipan yang sangat indah, sangat elok, terbuat dari emas, permata, dalam puncak tuma'nina, puncak roha, yang durun mereka memandang. Ilaha ajallallahu minan na'im, memandang ke arah apa yang mereka sediakan, apa yang telah disediakan Allah kepada mereka dari berbagai kenikmatan. Wa yanzurun ila wajhi rabbihim mulkirin, dan memandang kepada wajah Rabb mereka yang maha mulia. Tetapi kalau ini tentu terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain, ya. Yani yanzurun di surga itu memandang kepada nikmat-nikmat dan memandang kepada wajah Allah, iya. Tetapi konteks di sini kaitannya dengan memandang orang-orang kafir. Sehingga sebagian mufasirin, semisal Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir mengatakan qala al-mufassirun, ini ucapan dari Ibnu Jauzi. Al-Waqidi mengatakan qala al-mufassirun inna ahlal jannah idza aradu nadharu min manazilihim ila adaillah wa hum yu'adzabuna finnar. Sebenarnya ahlul jannah apabila mereka ingin, mereka mau memandang di tempat-tempat kedudukan mereka di surga, ilah ada ilah, memandang kepada musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, wa hum yu'adzabuna finnar, dalam keadaan mereka diazab di dalam neraka. Fadhahiku minhu, maka mereka pun tertawa melihat azab yang dirasakan oleh orang-orang kafir tersebut. Kama dhahiku minhum fid dunya, sebagaimana mereka dahulu orang-orang kafir tersebut mentertawakan orang-orang yang beriman di dunia. Abu Shalih menyatakan yuqalu li ahli nar ukhruju, dikatakan kepada ahli nar, penduduk neraka, keluarlah kalian. Wa yuftah lahum abwabuha, dan dibukakan untuk mereka pintu-pintu neraka. Fa idza ra'awha fatfutihat aqbalu ilaiha, di saat mereka telah melihat pintu neraka sudah dibuka, mereka bergegas menuju ke pintu tersebut. Yuriduna khuruj, hendak keluar. Wal mu'minun yanduruna ilaihim 'alal ara'i, sedangkan orang-orang yang beriman memandang kepada mereka di atas tipan-tipan. Fa idza tau ila abwabiha, di saat mereka telah sampai di depan pintu-pintu neraka, ghuliqat dunahum, maka segera ditutup di hadapan mereka. Fadzalika qauluhu fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka itulah yang dimaukan dalam firman Allah Ta'ala, pada hari itu orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Dan ada dialog disebutkan di dalam Al-Quran antara mereka dengan ahlu jannah di dalam surat Al-A'raf itu seingat. Wallahu ta'ala alam biswab. Al-Muhim di situ balasan ya, jaza'an wifaqo terhadap apa yang mereka pernah kerjakan dan perlakukan terhadap orang-orang yang beriman. Dan tentunya ayat ini menjadi tasliyah, menjadi hiburan bagi orang-orang yang beriman, dari fuqara'nya, para sahabat yang mendapatkan tekanan, tidak hanya gangguan secara fisik, bahkan juga secara mental, ditertawakan, dilecehkan, ya. Yang secara fisik lebih daripada itu, bahkan mereka sebagiannya dibunuh, ya. Dibunuh dengan cara yang sangat kejam, diikat tangan dan kakinya oleh 4 ekor kuda, kemudian ya dilepaskan kuda-kuda tersebut sehingga menjadi 4 bagian, seperti yang dialami oleh Yasir, bapak daripada Ammar. Kemudian istrinya Sumayyah juga ditusuk dengan tombak pada bagian tertentu. Jadi, demikian pula Ammar bin Yasir juga disiksa sampai sudah tidak tahan dan mengucapkan ucapan kufur, akan tetapi ucapan itu termaafkan, ya, karena ucapan tersebut diucapkan dalam keadaan terpaksa, ucapan kekufuran. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap yakin dengan keimanan, tentram dengan keimanan. Karena kalau mati tidak ada yang bisa memaksa. Lisan, mulut mungkin bisa. Ayo kamu ucapkan begini. Mendapatkan siksaan-siksaan akhirnya mengucapkan. Tapi hatinya tetap mengingkari dari apa yang diucapkannya. Jadi di situ balasan bagi orang-orang yang memperlakukan mukminin muslimin dengan cara-cara yang sangat hina tersebut dibalas dengan kehinaan. Hal kuwibal kufar makanu yaf'alun, bukankah orang-orang kafir itu telah dibalasi seperti apa yang mereka kerjakan? Aina juwizu min jinsi amalihim, yani bukankah mereka telah diganjar sesuai dengan jenis amalan perbuatan mereka. Menertawa akan dibalas dengan tertawaan. Bahkan mabahiku fiturnya minal muminin warom yuhum bidolal waromuhum atau warom waromuhum bidolal dahika muminun minhum fil akhirah. Bahkan mabahiku berarti waromuhum. Bahkan mabahiku fiturnya minal muminin waromuhum bidolal dahika muminun minhum fil akhirah. Sebagaimana mereka mentertawakan orang-orang yang beriman di dunia dan menuduh, melemparkan tuduhan kesesatan terhadap orang-orang beriman, orang-orang beriman kembali membalas mereka dengan tertawaan di akhirat. Waro'aum fil adab wan nakal, dan melihat mereka yang merupakan hasil daripada buah kesesatan di dalam adab dan berbagai macam belenggu-belenggu. Alladzi huwa 'uqubatul ghayb wa dhalal, itu merupakan buah ya, hukuman bagi kesesatan, penyimpangan dan kesesatan. Na'am, tuwibu ma kanu yaf'alun, benar. Mereka telah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Adlan minallahi wa hikmah, sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Wallahu alimun hakim. Baik, ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wa nabtahilahu na wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.